yang dengannya akan semakin sempurna keimanan kita kepada Allah. Ketika terjadi perbedaan pendapat, hakim yang hak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah itu adalah perkara yang dijamin kebenarannya. Sehingga tempat kita merujuk kaum muslimin secara umum dan ahlu sunnah secara khusus, tempat merujuk kita ketika terjadi ikhtilaf adalah Alkitab wasunnah. Kalau sudah ada ketetapan dari Alkitab wasunnah tentang hukum satu perkara, maka kewajiban kita adalah ittiba. Walaupun mayoritas manusia tidak mengikuti kebenaran tersebut, selama kita yakin kebenarannya ada dalam Alkitab dan Sunnah dan pemahamannya benar dengan pemahaman as-salafus saleh, para sahabat atau tabi'in atau atba'u tabi'in, maka kita pegang perkara. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Kemarin sudah kita nukilkan surah Al-Araf ayat ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian. Dan kita sudah nukilkan penafsiran Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa apa yang diturunkan kepada kita adalah Al-Qur'an Al-Azim. Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar itu menukilkan atau meringkas kitabnya Imam Asy-Syaukani Al-Jami' baina fannai ar-riwayah wa dirayah ma'il tafsir. Dinukilkan atau diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir. Jadi kalau ada keterangan dari Alkitab Sunnah, ikut. Gak perlu menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, ada gak yang mengikuti, gak perlu. Selama keterangannya jelas, ada Alkitab, Sunnah, dan pemahamannya jelas, pemahaman salah, ittabi'u, kata Allah. Ikutilah oleh kalian. Gak perlu melihat banyak gak yang mengikuti, gak. Karena kebenaran itu semakin mendekati akhir zaman, semakin langka, semakin asing. Dan ini sunnatullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Hadis yang ketika kita di awal-awal mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis inilah termasuk hadis-hadis yang dikenalkan awal-awal kepada kita. Hadis yang mengobati perasaan sedih kita. Masa ahlu sunnah kok sedikit? Masa orang yang berpegang dengan sunnah bisa dihitung dengan jari? Masa orang yang mendakwakan agama yang hak ini pengikutnya cuma sedikit? Hadis inilah hadis yang menjadi obat bagi kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban. Islam itu pertama kali diserukan, ajarannya dianggap asing. Wa sayaudu ghariban, dan dia nanti akan kembali ke dalam keasingan kama bada, sebagaimana pertama kali diserukan. Semakin mendekati akhir zaman, semakin langka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para pewaris Nabi sudah banyak yang meninggal, sehingga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang terkubur. Karena penyeru kepada sunnah sudah langka, Sedangkan penyeru kepada bid'ah tidak terhitung jumlahnya. Akhirnya Islam yang benar-benar Islam, sunnah yang benar-benar sunnah, semakin langka. Makanya kalau dalam berpegang dengan sunnah Nabi SAW, enggak perlu melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, siapa yang ikut, enggak. Selama yakin itu kebenaran, ada dalilnya yang jelas, pemahamannya yang tepat sesuai pemahaman salaf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kalau sudah ada keterangan jelasnya, ikuti. Kalau ada ucapan selain itu yang menyelisih Al-Kitab wa Sunnah, walaupun sumbernya adalah orang yang dianggap alim, kata Allah, wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian ikuti selain dari apa yang Allah turunkan. Apa penafsiran kalimat Syaukani kemarin yang sudah kita bagikan? Itu wala tuqalliduhum fi dinikum. Janganlah kalian itu membebek kepada mereka, para tokoh-tokoh, dalam perkara agama kalian. Kalau sudah ada keterangan dari Al-Kitab wa Sunnah, ucapan siapapun tidak bisa kita jadikan dalil untuk mematahkan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Asli dia memang sunnah itu asli. Kok sedikit yang mengikuti dia? Karena memang telah menjadi sunnatullah wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sangat sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga kita sudah mengukilkan firman Allah kemarin dalam surah An-Nisa ayat 65. Apa kata Allah? Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak bisa dikatakan beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Apa hakim? Penentu hukum, penentu benar salahnya. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka cekcok tentangnya. Kemudian kalau sudah ada ketetapan hukum, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَقْفُسِهِمْ حَرَجًا. Sudah kita bahas. Orang yang beriman kalau sudah memang ada keterangan dari Rasulullah, mereka tidak akan mendapati adanya rasa sempit, rasa tidak nyaman dengan pendapat yang ada dari Nabi SAW. Kemudian mereka itu tunduk dengan setunduk-tunduknya, mau mengikuti apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Dan tidak mungkin bisa mengamalkan ayat ini kecuali orang yang mukhlisin atau al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang Allah jadikan mereka orang-orang yang murni beragamanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, orang beragama itu lihat dulu kira-kira ada orang yang senang atau jangan-jangan tidak senang. Kalau senang diamalkan, kalau gak senang ditinggalkan, resiko. Ya, kalau orang yang ikhlas karena Allah dalam beragama, mau senang manusia atau tidak senang, mau dukung atau tidak dukung, atau bahkan menggembosi, silahkan. Karena prinsip dalam beragama orang yang bertauhid itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak lagi perintah kecuali agar mereka semua mengibadahi Allah Azza wa Jal dengan mengikhlaskan seluruh ad-din. Ad-din kata mufasirin apa? Al-amal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin di antaranya. Dan tidaklah mereka semua diperintah kecuali agar mereka itu hanya untuk Allah Azza wa Jal semata, hanya untuk Allah. Ini orang yang bertauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini prinsip dari prinsip beragamanya orang yang bertauhid. Lillah wa billah. Kalau orang untuk manusia beragamanya biasanya selalu pakai perasaan. Gak enak. Nanti gak dianggap tetangga yang baik. Oh, gak enak sama komunitas, menyelisihi. Dan selanjutnya dari waswas syaitaniyah. Dan ini tanda orang yang beragamanya bukan karena Allah. Kalau orang beragamanya karena Allah, walaupun sendiri dia akan berjalan. Ya, karena definisi kebenaran itu enggak ada yang menyatakan di kalangan para ulama kebenaran itu kalau banyak yang ikut komunitasnya. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud apa? Al-jama'atu hiyal haq wa in kunta wahdan. Yang namanya kebenaran itu, yang namanya al-jama'ah itu ketika engkau mencocoki kebenaran. Kebenaran adalah akidah sunnah dengan pemahaman salaf. Walaupun engkau bersendirian, engkau yakin berpegang dengan dalil ada salafnya, itu namanya kebenaran. Walaupun engkau tidak melihat dalam mata kepala engkau adanya orang yang setuju dengan pendapat engkau, terserah. Karena qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan lil ikhwan agama itu. Bukan untuk saudara, bukan untuk teman, bukan untuk komunitas, tapi lillahi rabbil alamin. Ya. Nah. Kemudian kata al-Imam, kata Asy-Syaikh Abu Abdillah Al-Masna'i hafizahullah mengomentari ayat yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Musabi rahimahullah. Kata beliau dalam syarahnya poin yang ketiga ya. Ketiga kan? Belum. Kata beliau qala Ibnu Katsirin rahimahullah taala berkata Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir imam dari a'immah dari kalangan mufassirin yang bermadhab dengan madhab Syafi'i, murid dari murid seniornya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang ma'ruf dengan ilmu tafsirnya hadis dan juga ilmu tentang sejarah Islam. Kitabnya dikenal Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam bidang sejarah dikenal dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Madhabnya Syafi'i. Dinukilkan di sini penafsiran Ibnu Katsir oleh Syekh Abu Abdillah Al-Masna'i rahimahullah. Kata beliau qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir yang semoga Allah Jalla wa Ala merahmati beliau, yuqsimu ta'ala bi nafsihi al-karimah. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia, fala wa rabbika. Bersumpah. Allah bersumpah dengan menyebut dirinya sendiri, fala wa rabbika. Tidaklah demi Rabb-Mu. Ya, ini sumpah Allah. Allah bersumpah dengan menyebut dirinya yang mulia. Annahu la yu'minu ahadu. Kalau Allah sudah bersumpah dengan dirinya, berarti apa? Perkara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang agung. Karena Allah tidaklah menyebutkan sumpah, baik dengan menyebut makhluk, apalagi dengan menyebut dirinya sendiri dalam sumpahnya, kecuali apa yang disebutkan setelahnya. Kata para mufassirin, adalah minal umuril azimah, termasuk perkara-perkara yang agung yang benar-benar butuh kita perhatikan. Kemudian kata Ibnu Katsir, la yu'minu ahadun, Allah menyebutkan bahwasanya salah seorang di antara kalian tidak bisa dikatakan beriman hatta yahkumar rasula fi jami'il umur, sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau hatta yuhakkimar rasula sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menjadikan Rasulullah sebagai hakim fi jami'il umur, dalam segala urusan dia. Karena Alkitab wa Sunnah itu tempat merujuk dalam perkara perselisihan. Segala sesuatu ada penentu hukumnya di dalam Alkitab wa Sunnah. Wa ayyaqtida, bukan cuma mau mengembalikan perkara perselisihan kepada Nabi. Kalau cuma mau mengembalikan banyak, ada orang di mana-mana labelnya kalau berbeda pendapat ayo kembalikan kepada dalil, ya enggak? Tapi setelah mendapat dalil, karena dalilnya ini ternyata memberatkan dia dan ternyata mendukung lawan debat dia, akhirnya dia menolak dengan berbagai macam dalil. Bukan dalil, dalil. Ya, supaya gengsinya tetap terjaga. Ternyata lawannya itu tetap harus yang salah, sayang benar. Ini orang yang ikhlas dalam beragama. Dia bukan cuma, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bukan cuma menjadikan Rasulullah sebagai penentu hukum dalam segala urusan, tetapi wa ayyaqtida anna ma hadama bihi huwal haqqu. Setelah itu dia harus meyakini apa yang telah dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal haqqu, dialah yang benar. Ya, apa yang sudah dihukumi oleh Rasulullah, dialah yang benar. Loh, bagaimana kalau yang menyelisih itu ucapan sahabat? Ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi manusia-manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul, yakni para sahabat, ada yang menyelisih pendapat tersebut. Apakah kita harus menyingkirkan sunnah karena ucapan sahabat? Lah, tidak. Bahkan ucapan sahabatlah yang harus dirujukkan kepada dalil. Enggak boleh ucapan person sahabat dijadikan alat untuk mematahkan sunnah. Apalagi ucapan di bawahnya, ucapan person tabi'in, ucapan person atba'u tabi'in, ucapan person ulama, atau lebih jauh di bawah itu ucapan ustaz, gak boleh dijadikan dalil untuk mematahkan sunnah. Tapi ustaznya banyak yang berbicara tentang pendapat itu. Mau 1000 ustaz berbicara, ada satu sunnah di hadapanmu, ambil sunnah tersebut, lemparkan pendapat 1000 ustaz tadi. Karena prinsip kita, fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ucapan siapa boleh tolak? Bahkan ucapan manusia yang terbaik setelah para nabi, ucapan Abu Bakar dan Umar sekalipun, kalau menyelisih ketetapan nabi, ditolak. Makanya ada ucapannya indah dari ucapan siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Apa kata beliau? Akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku khawatir Allah Jalla wa'ala akan menurunkan kepada kalian bebatuan dari langit. Karena aku berbicara telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian berani membantah membantahnya dengan menyebutkan perkataan Abu Bakar dan Umar. Lihat, ucapan manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa menjadikan dalil untuk mematahkan sunnah Nabi SAW, apalagi pendapat selain mereka berdua. Mereka gelarnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau Ustaz, ada gak radhiyallahu ta'ala anhum? Walaupun ada dimaknakan semoga Allah meridhoinya, belum tentu diridhoi Ustaz. Tapi kalau sahabat radhiyallahu anhum, maknanya al-jazm wa ta'kid annallaha qad radhiyahum, itu merupakan penegasan dan pemastian kalau Allah telah meridhoi mereka. Orang yang telah Allah ridhoi saja, perkataannya enggak bisa dijadikan alat untuk mematahkan sunnah, karena derajatnya beda. Rasulullah maksum, selain Rasulullah tidak maksum. Ucapan Allah dan ucapan Rasulnya dijamin lan tadillu ba'dahuma. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, selama-lamanya kalian tidak akan menyimpang. Tapi kalau ucapan manusia terkadang konflik, terkadang keliru. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kekeliruan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kekeliruan adalah orang yang banyak bertobat. Ya. Ini prinsip kita Ahlus Sunnah dalam menyikapi perselisihan. Makanya bukan cuma mengembalikan perselisihan kepada Nabi, tetapi juga dia harus meyakini apa yang telah dihukumi Rasulullah, dialah yang hak. Tapi Ustaz terkadang berat. Kalau ternyata setelah perselisihan yang sengit dengan lawan kita, perselisihan yang dahsyat, apalagi sudah sampai keluar kata-kata dia itu menyimpang, dia itu salah, dia itu ini, dia itu anu, ternyata kalau diteliti dan lihat, ternyata dia yang benar, Ustaz. Berat. Nah ini tanda beratnya kamu, tandanya kurangnya keikhlasan kamu dalam beragama. Makanya beragama itu harus memiliki prinsip qul innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kamu mungkin kurang belajar tauhid, makanya beragamanya keikhlas. Ya, baik. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah harus kita yakini dia adalah sesuatu yang hak. Alladhi yajibul inqiyadu lahu zahiran wa batinan. Yang wajib bagi kita untuk patuh. Al-inqiyad, patuh. Wajib bagi kita orang yang beriman untuk patuh secara zahir dan batin. Zahirnya dia mengikuti sunnah, batinnya ikhlas, yakin benar. Makanya selalu ingat prinsip Imam Syafi'i. Kalau antum beragama, kalau antum terkadang mengalami perdebatan dengan manusia, ingat prinsip kita. Kita di dalam berdebat itu tujuannya bayanul haq, menjelaskan kebenaran dan mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan diri kita. Apa kata Imam Syafi'i? Sering saya nukilkan ucapan beliau. Manadzartu ahadan illa ala kubar abayyanallahu alhaqqa ala lisani aw lisan. Aku enggak pernah peduli. Kalau aku berdebat dengan seseorang, aku tidak peduli apakah nanti kebenaran itu munculnya dari lisanku atau lisannya dia. Kalau dia yang benar, aku ambil. Aku buang pendapatku. Dan apabila pendapatku yang benar, maka aku istiqamah di atasnya dan pendapatku tolak. Ini prinsip beragama yang benar yang diajarkan oleh para imam-imam yang berjalan di atas manhaj salaf. Makanya agungkan dalil. Ya, bukan agungkan ustaz, syekh, imam lah. Semua mereka bisa salah. Termasuk saya. Ya. Tayyib. Kemudian kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kita lanjutkan, wa qala ta'ala, Dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati. Dan tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, dan juga tidak pantas bagi perempuan yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah Jalla wa'ala telah menetapkan, begitu juga Rasulnya telah menetapkan tentang amran, tentang hukum satu perkara yang diperselisihkan, tidak pantas bagi mereka ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas untuk memiliki pilihan yang lain. Kalau sudah ada dalil di hadapannya, ikuti, pegang. Khudil kitaba bekuah, pegang apa yang kau dapati dari Alkitab dan Sunnah. Tidak pantas untuk engkau memiliki pendapat-pendapat yang lain, walaupun bahkan semisalnya pendapat itu munculnya dari alim min ulama sunnah sekalipun, tapi cuma pendapatnya ulama. Dalil ada di depan kita, pemahaman salaf ada di depan kita, diselisih oleh beberapa orang ulama, maka yang kita buang adalah pendapat-pendapat para ulama tersebut. Gak boleh ikuti, gak boleh bingung karena ada pilihan yang lainnya. Karena apa sifat Al-Quran itu? Kan kita sering baca di awal soal Baqarah, suka baca Quran, zalikal kitabula raibabi. Al-Quran itu semua ajarannya la raibabi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau disebut tidak ada keraguan, maka kewajiban orang yang beriman yakin. Setiap apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul, yakin itu merupakan sebuah kebenaran. Ragunya kita dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, berarti kita ragu dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Berarti ada penyakit-penyakit keimanan. Ini bahaya. Kalau sudah ragu dengan ayat Allah, ini bahaya. Ada penyakit kufur, ada penyakit kemunafikan yang menjangkiti hati orang tersebut. Wama yaksillah, lihat kemudian Allah menutup ayatnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, apa bentuk kemaksiatannya tadi? Ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Sudah ada dalil kok masih cari pilihan-pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Alkitab wa sunnah ada di hadapannya, sudah dijamin tidak ada keraguan di dalamnya, sudah dijamin kebenarannya, kok masih mencari pilihan yang lain? Berarti sungguh orang tersebut adalah orang yang benar-benar menyimpang dari jalan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Kemudian kata Syekh Abu Abdillah Al-Masna'i hafizahullah, mengomentari ayat ini, ayatul Ahzab, apa yang disebutkan adalah salah satu ayat dalam surat Ahzab. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam As-Sa'di. Siapa Imam As-Sa'di? Salah seorang ulama ul-kibar di abad kita. Nama aslinya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di, pengarang kitab Taisir Karimi Rahman kitab Siri Kalamil Manan, kitab tafsir yang cukup tebal berjilid-jilid sebagai asli. Ya, guru dari guru besarnya siapa? Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kalau di Indonesia orang lebih sering mengenal muridnya, Imam Ibn Utsaimin. Al-Imam Ibn Utsaimin. Ya, padahal ada lagi alim yang lebih besar dari beliau, gurunya, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau punya kitab tafsir. Ya, Taisiru Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Alhamdulillah kita di pesantren dulu belajar kitab itu. Ya, selama beberapa tahun kita dari awal, dari mulai surat Fatihah tidak selesai. Ya, karena gurunya belum meninggal, rahimahullah. Dinukilkan kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ai maknanya la yanbaghi wa la yaliq. Tidak sepantasnya dan tidak seharusnya. Biman tawsafa bil iman, bagi orang yang mensifati dirinya dengan iman. Enggak patut bagi orang yang mengaku beriman illal isra'u ila mardhatillahi wa rasulihi, kecuali dia harus bersegera menuju keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya. Walharu min sukhtillahi wa rasulihi, dan hendaknya dia lari, berpaling menjauh dari kemurkaan Allah dan Rasulnya. Wantitharu amrihima, dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wajtinabu nahyihima, dan menjauhi larangan keduanya. Kalau sudah jelas ada perintah, lakukan. Kalau sudah ada jelas larangan dari Allah dan Rasulnya, kewajiban kita adalah al-ijtinab. Apa arti al-ijtinab? Menjauh. Dalam ayat-ayat Allah menyatakan apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kita? Alkitab Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambil, amalkan, pegang. Dan apa yang Rasulullah larang bagi kalian, jauhi, tinggalkan. Jangan coba-coba dekat dengan larangan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebelum masuk kepada bab baru atau fasal baru, yaitu fasal yang selanjutnya tentang aynallah, di mana Allah. Di sini ada fasal tambahan dari pensyarah kita. Pensyarah kitab Aisyah Syuruq, yaitu Syekh Abdullah Abu Abdillah Al-Masna'i hafizahullah, yaitu faslul hukmu man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang hukum mencela nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, hukum tentang fasal mencela nabi. Di negeri ini banyak para pencela nabi. Ya enggak? Mau yang labelnya dosen, mau yang labelnya apalagi aku wali, tapi mencela nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan mereka dalam Islam para dajjal, para dajjal. Kata Syekh Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, berkata Imam al-Qadhi Iyad, salah seorang imam dari a'immah salaf rahimahullah ta'ala, Insyaallah. Saya ini enggak masuk ya. Enggak. Insyaallah. Nanti kita lanjutkan Pak Isha. Ya. Kita lanjutkan Pak Isha. Ya. Masuk. Coba lagi. 20. Lanjutkan Pak Isha. Ya.